Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah yang berbahagia, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang ini kita dapat bersilaturahim kembali untuk menyegarkan iman dan rohani kita. Siang ini kita akan segarkan kembali salah satu ajaran penting dalam Islam. Saya katakan segarkan kembali karena mungkin kita sudah sering mendengarkannya, yaitu ajaran tentang ihsan. Ihsan artinya membuat kebaikan atau berbuat melaksanakan kebaikan. Hasan itu baik, Husain itu baik kecil, kemudian ahsana melakukan perbuatan baik. Nah, ihsan dalam terminologi Islam, tentu ihsan tidak apa, ihsan lebih dari sekadar berbuat baik. Dalam hadis Bukhari Muslim dan beberapa kitab hadis lain diceritakan tentang dialog Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan malaikat Jibril. Waktu itu Nabi dan para sahabat sedang berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba datang seorang laki-laki dengan berwajah katanya bersih, kemudian pakaian serba putih. Kemudian dia menghampiri Nabi. Terkesan orang itu begitu dekat, akrab dengan Nabi. Dan dalam dialog terkesan orang itu banyak tahu tentang agama. Nah, terjadilah dialog dengan Nabi. Para sahabat mendengarkan dan isi dialog Nabi itu disampaikan oleh Umar bin Khattab kepada para sahabat lain, kepada generasi berikutnya, sehingga terdapat di dalam buku-buku hadis. Selesai dialog, orang itu pergi. Umar waktu itu yang hadir bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, tamu tadi sebetulnya siapa? Pakaian serba putih, wajahnya kelihatan bersih, terkesan akrab dengan Anda dan banyak tahu tentang agama. Bagi kami orang itu asing betul. Nah, Nabi menjawab, itu Jibril mengajarkan sesuatu kepada kalian. Jadi dalam hadis ini rupanya para sahabat waktu itu sempat melihat malaikat Jibril, bukan hanya Nabi. Akan tetapi mereka tidak tahu bahwa itu adalah Jibril. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sering melihat wajah Jibril ketika beliau menerima wahyu yang melalui malaikat Jibril itu, seperti wahyu yang pertama surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu Jibril menampakkan diri kepada Nabi dan Nabi melihat. Jadi kadang-kadang Jibril itu menampakkan wajahnya yang asli katanya. Nah, bagaimana yang asli tidak disebutkan. Kadang-kadang menampakkan wajah seperti seorang pria, ya seperti kata hadis tadi. Tapi kadang-kadang tidak menampakkan wajahnya, cuma suaranya saja yang terdengar dan didengar oleh Nabi. Nah, itu ketika Nabi menerima wahyu Al-Quran. Nah, yang kita ingin sampaikan dalam hadis itu dialognya. Dialog pertama itu tentang iman. Sebetulnya iman itu apa? Nah, dijawab iman itu dengan yang kita kenal dengan rukun iman yang 6 itu. Rukun iman yang 6 menjadi hafalan kita biasanya. Belajar Islam pertama rukun iman yang 6. Walaupun sering di pesantren ada kiai tanya, kalau rukun kafir juga katanya berapa? 5 juga. Rukun Islam 5, rukun kafir 5. Rukun kafir 5 itu apa? Enggak syahadat, enggak sholat, enggak zakat, enggak puasa, enggak ibadah. Ya masa tidak. Tapi enggak usah dihafalkan itu. Kemudian tentang ihsan, tanya lagi tentang kiamat. Yang dijawab pada waktu itu, yang bertanya lebih tahulah daripada yang ditanya soal kiamat itu. Jadi gak ada jawaban ketika kiamat itu. Tapi ketika ihsan dijawabnya begini, anta budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan itu adalah puncak dari iman dan Islam. Iman yang sempurna, Islam yang sempurna membuahkan ihsan. Nah, ihsan itu pertama, dalam kaitan hubungan dengan Allah dikatakan, kau sembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Maknanya adalah ketika seseorang itu menyembah Allah, ibadah kepada Allah, entah zikir, entah sholat, tawaf, sa'i, ibadah haji, ibadah umroh, dan ibadah-ibadah lainnya, dia laksanakan dengan mendapatkan kepuasan spiritual, kenikmatan dan kelazatan. Dia ibadah tidak terpaksa. Dia ibadah bukan karena takut dosa. Dia ibadah bukan target sorga. Dia ibadah bukan takut masuk neraka. Tapi ibadah dilakukan karena dia menemukan kenikmatan, kelezatan spiritual. Jadi ibadah yang dia lakukan itu menjadi semacam syifa, pengobatan spiritual. Pasrah total kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia menemukan kedamaian, ketenteraman. Kalau ada problem-problem yang dihadapi, malah menjadi cair begitu. Pasrah total kepada Allah. Nah, inilah katanya puncak kenikmatan ibadah. Apabila sholat, rukun Islam yang lima itu, apabila zakat, saum, kemudian zakat dan ibadah haji itu, kita seolah-olah melihat Allah. Agak sulit dijelaskannya, tapi bagi kita yang barangkali pernah melaksanakan ibadah umroh, sering merasakan suasana batin seperti itu, atau bagi mereka yang sering melakukan qiyamul lail, itu saat-saat yang paling memungkinkan untuk menemukan kenikmatan, kelezatan ibadah. Ketika seorang melaksanakan umroh atau haji, akan pulang itu melaksanakan tawaf wada, tawaf perpisahan. Ketika tawaf wada, selesai tawaf wada, biasanya berdiri di depan Mu'tazam dekat pintu Ka'bah. Ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau ketika tawafnya dia berdoa, ya Rabbi, urdudni ila baitika, ya Allah, Maha mengembalikan, kembalikan aku ke sini. Ya Mu'id, a'idni wahai zat yang Maha mengembalikan, kembalikan aku, kembalikan. Rata-rata mendapatkan suasana batin tadi seolah-olah melihat Allah, bisa menyebut nama Allah dengan meneteskan air mata, berdoa kepada Allah, merasa nikmat menyebut nama Allah. Ketika pulang meninggalkan Ka'bah itu, seolah-olah mau berpisah dengan sesuatu atau seseorang yang sangat kita cintai, sehingga ada yang sikap berlebih-lebihan tidak mau membelakangi Ka'bah, jadi pulangnya mundur terus begitu. Sebetulnya syariatnya gak ada, tapi saya kira suasana batin seperti itu, merasa terkait gitu. Dibaca doanya, nah, seperti itu. Itu luar biasa. Suasana batin seperti ini dikaji sedemikian rupa, dipelajari, kemudian dipraktekkan. Biasanya ini dikembangkan dalam gerakan-gerakan tasawuf, spiritualisme Islam. Lahirlah mazhab-mazhab dalam tasawuf yang disebut tarekat. Masing-masing mursyid, pimpinan tarekat itu mengembangkan pengalaman-pengalaman spiritual untuk menemukan kenikmatan itu. Banyak teori yang beliau kembangkan. Boleh ikut, boleh aja, sepanjang tetap dalam koridor ketentuan agama. Artinya agama, pokoknya sholat, sholat kita terikat dengan ketentuan sholu kamar ra'aitumuni usolli, silakan lakukan sholat dengan cara apapun, tapi harus sesuai dengan cara Nabi begitu. Jadi rakaatnya, bacaannya tetap, tapi suasana batin silakan diolah sedemikian rupa. Asal jangan membuat ritual baru. Pamannya saja dengan melihat tempat sujud, dengan menghayati apa yang kita baca dalam gerakan-gerakan tasawuf ada. Sekarang saya lihat banyak teman-teman juga yang mengembangkan lampunya jangan terlampau terang, gitu. Agak digelapkan sedikit. Tapi kalau bagi penakut mana jadi takut ya. Nah, itu adalah rekesan. Malah ada satu gerakan tasawuf membaca ibadah di luar sholat itu pakai sedikit musik. Nah, kalau ini maaf saya kalau saya tidak setuju, tapi kan hak masing-masing. Jadi di Masjid Fatimah di Mesir itu saya kaget, ada orang-orang masuk pakai bunyi-bunyian bang, bang, bang. Setelah itu mereka sholat menangis itu dengan bunyi-bunyi itu. Nah, ini yang banyak dikritik oleh para kritisi lah. Lalu apa gerakan-gerakan tajdid. Jadi itu ada yang mengembangkan itu. Saya ambil salah satu contoh. Contohnya adalah gerakan-gerakan yang Kemudian juga ditentang ini oleh beberapa pemikir Islam. Tapi sekadar sebagai sebuah catatan sejarah baik juga. Yaitu ada sufi wanita namanya Rabi'ah al-Adawiyah. Beliau mengembangkan dengan konsep cinta. Jadi menanamkan cinta kepada Allah. Kalau sudah cinta itu menjadi nikmat begitu. Nah, mungkin bisa bernostalgia sedikit lah kalau kita dulu masih ada orang yang dicintai gitu, walaupun hujan, walaupun capek, pengorbanan juga tidak terasa berkorban karena cinta itu. Nah, tapi kalau sudah tidak cinta, sedikit pun menjadi beban. Nah, ini beliau mengembangkan cinta. Ada sebuah statement dia yang juga sekali lagi ini boleh setuju, ada yang setuju, ada yang tidak setuju, tapi saya ingin memberikan contoh bahwa beliau mengembangkan cinta. Ya Allah, seandainya saya menyembahmu ini karena saya mengharapkan surgamu, haramkan surga itu untukku. Karena berarti saya menyembahmu mengharapkan makhlukmu, bukan mengharapkan ridomu. Surga itu kan makhluk Allah juga. Ya Allah, seandainya saya menyembahmu karena saya takut masuk nerakamu, masukkanlah neraka itu, masukkanlah aku ke dalam nerakamu. Karena aku ini milikmu, neraka juga milikmu, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku menyembahmu ya Allah karena saya rindu ingin menyebut namamu. Saya rindu, cinta, ingin dialog denganmu. Nah, ini salah satu bentuk pendekatan yang juga menuai kritik dari beberapa pihak. Tapi sekali lagi, saya kira membangun cintanya tidak ada artinya sangat baik. Jadi membangun cinta tentu tidak mudah ini. Untuk jatuh cinta kan tidak mudah begitu. Cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pengembangan untuk menemukan kenikmatan melalui tarekat itu yang sampai kepada tingkat namanya ghulu dalam tanda kutip ekstrim. Seperti yang dikembangkan oleh Al-Hallaj Al-Bastami. Al-Bastami seorang tokoh sufi, dia mengembangkan bahwa diri kita ini ke atas menyatu dengan Allah. Kalau Al-Hallaj mengatakan Allah yang menyatu kepada diri kita. Al-Hallaj itu kan dihukum mati oleh pemerintah Mesir karena para ulama menganggap ini musyrik orang ini. Menyatakan fana ul fana, hilangnya eksistensi diri menyatu dengan Allah. Kalau di kita paham rogowasito, manunggalin kawulolan gusti, siti jenar. Jadi diri kita ini menyatu dengan Allah. Karena sudah menyatu dengan Allah, enggak perlu lagi ibadah karena selamanya saya menyatu dengan Allah. Ya, sekali lagi saya katakan ini adalah bulu bentuk-bentuk yang paling tidak mendapatkan debat-debat. Saya kira atau saya berpendapat tidak perlu sampai sejauh itu. Tapi bagaimana kita membangun cinta kepada Allah? Nikmati sholat itu, nikmati zikir itu. Nah, khusus untuk ibadah sholat dan haji memang ada aturan yang relatif ketat karena Nabi mengatakan sholu kama ra'aitumuni usholli, lakukan mulai sholat seperti sholat aku. Lakukan ibadah hajimu, ambillah contoh hajiku untuk pelaksanaan hajimu. Jadi ada aturan-aturan yang memang ketat. Tetapi zikir itu Nabi tidak memberikan satu ajaran seperti seketat sholat. Sehingga Quran sendiri menyatakan zikir itu boleh qiyamau wa qu'udaw wa 'ala junubin. Berdiri boleh, duduk boleh, tiduran boleh, artinya caranya bebas, jumlahnya bebas kecuali zikir-zikir khusus ba'da sholat. Kemudian tempatnya juga bebas. Nah, silahkan ciptakan satu suasana, tidak menambah syariat, tapi kita bisa menemukan kenikmatan spiritual dengan ibadah. Sehingga ibadah itu sekali lagi menjadi pengobatan spiritual. Kejengkelan, kemarahan, ketersinggungan, keterasingan, mungkin juga kesepian dan lain-lain, itu menjadi terobati dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, larut di dalam kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, ihsan itu adalah di mana saja kamu berada, kamu harus yakin Allah itu melihat kamu. Nah, kalau yang pertama itu adalah cinta, cinta menyembah, cinta dialog kepada Allah, yang kedua itu adalah al-haya, malu kepada Allah. Malu berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah. Gak sampai hati untuk berbuat sesuatu karena yakin Allah melihat kita. Allah itu Al-Hasib, Maha Menghitung. Gak bisa ini kita hitung-hitung rubah-rubah kuitansi. Gak ingat Allah Al-Hasib, Maha Menghitung. Kita tidak bisa berbuat semuanya asal tidak kelihatan oleh atasan atau oleh bawahan, kita yakin kalau insan Allah melihat kita, Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha mewaspadai, Allah maha memperhatikan. Tumbuh perasaan al-haya. Seorang sahabat mengatakan, saya ratusan kali mendengar pesan-pesan tausiah dari Nabi, pesan moral dari Nabi. Dari sekian pesan-pesan Nabi itu, beliau selalu memasukkan malu. Al-haya minal iman, malu itu sebagian daripada iman. Dan kata Nabi menyatakan, fa illam tastahi, kalau sudah enggak punya rasa malu, ya berbuatlah semau kamu. Memang enggak punya rasa malu. Ini rasa malu, yaitu merasa dilihat oleh Allah, yakin diperhatikan oleh Allah. Jadi kelihatannya di ihsan yang kedua ini adalah kejujuran. Kejujuran dirinya dimanapun dia berada, sendiri sebatang kara atau ada di tengah lautan manusia, dia merasa dilihat terus oleh Allah, sehingga dalam hatinya ada perasaan, dah sampai hati untuk berbuat sesuatu. Ya Allah, kau berikan rezeki kepada aku, kau berikan kesehatan kepada aku, kau berikan segala-galanya untukku. Aku enggak sampai hati harus berbuat sesuatu yang kau benci, yang kau murkai, enggak sampai malu kepadamu. Ini bentuk tertinggi daripada iman dan Islam kalau sudah punya rasa seperti itu. Nah, selanjutnya ini diterangkan tadi dalam hadis dialog Nabi dengan Malaikat Jibril. Quran menerangkan kalau sesuatu ajaran itu diberikan kepada satu masyarakat, satu ajaran disampaikan kepada satu masyarakat, kata Quran, manusia itu dibagi kepada tiga kelompok, tiga sikap. Satu disebut zalimul linafsi, zalim. Yang kedua muqtasid atau adil, dan yang ketiga sabiqun bil khairat, memiliki semangat kompetitif, yaitu ihsan. Kita bisa ambil contoh. Kalau orang lain itu berbuat sesuatu yang tidak baik kepada kita, lantas berlaku zalim, katakan, kita balas dengan kezaliman yang lebih dahsyat lagi, tentu itu adalah zalim, melebihi dari apa yang dilakukan. Kalau kita balas dia sesuai dengan peraturan, katakanlah di proses hukum, itu adil. Tapi kalau kita maafkan dan kita doakan supaya dia menjadi orang soleh, itu adalah ihsan. Ini adalah kaitannya dengan sikap pribadi tentu. Orang lain katakanlah tidak mau bayar hutang, lantas kemudian dia gak mampu, lantas dia paksa oleh kita, dipaksa kemudian diambil apa kekayaannya, ini bisa berbuat zalim kalau berlebihan. Tapi bisa juga adil, diproses sesuai dengan aturan, kalau dia tidak bayar harus begini, adil. Tapi ada yang tertinggi adalah ihsan. Kita tahu dia gak mampu, kita maafkan. Nah, ini memang berat. Kalau bapak pulang dari masjid kemudian sepatu hilang, bapak mengatakan, dah sepatu hilang, sialan nih, alah biarin aja lah, besok beli lagi. Itu pas-pasan aja, itu memang namanya juga hilang, resikonya jalan kaki tanpa sepatu. Itu adil-adil saja, itu pas begitu. Tapi kalau bapak mengatakan sepatu hilang, sialan loh, awas tuh, biar mencret tujuh turunan loh, koplok. Nah, ini adalah zalim. Sepatu satu, masa tujuh turunan orang harus mencret? Berapa kali pemilu itu? Ini adalah zalim, berlebih-lebihan itu, berlebih-lebihan, sadis. Tapi kalau bapak pulang dari masjid sepatu hilang, bapak mengatakan sepatu hilang, mudah-mudahan orang yang mencuri jadi orang soleh, halal, silakan, mudah-mudahan jadi orang soleh pakai sepatu saya bisa beli lagi berapa sih sepatu. Nah, ini namanya ihsan. Tapi ketika saya berceramah ihsan di sebuah masjid di Bandung, pengurus masjid pagi-paginya protes, ceramahnya malam, Pak, gara-gara ceramah bapak tentang ihsan, tadi malam sandal 10 sandal hilang, Pak. Wah, ini kedengaran oleh copet terbanyak, lumayan ini. Kapan lagi didoakan oleh jamaah ini? Sepatu dapat 10 sandal, doa 10 orang, kan lumayan juga. Jadi salah juga yang dengarkan. Nah, ini adalah ihsan. Sikap ihsan seperti ini merupakan karakter akhlak yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali kalau orang itu menghina Islam, menghina Allah, menghina Al-Quran, kalau itu tidak ada, itu harus diberikan pelajaran. Seperti sekelompok Yahudi yang mencaci maki Islam, yang membunuh utusan Nabi, Nabi kan langsung waktu itu apa kunut nazilah 40 hari 40 malam supaya kelompok itu disiksa oleh Allah. Tetapi dalam banyak sikap Nabi memberikan contoh bersikap pemaaf itu, memaafkan. Barangkali contoh yang populer itu contoh klasik tentang ke Taif itu, beliau dilempari oleh batu dan potongan besi. Beliau menyatakan doa Allahumma di qaumi innahum qaumul la ya'lamun tu'ar, jangan kau turunkan siksa kepada mereka ya Allah, jangan. Mereka bukan penjahat tapi orang yang belum tahu bahwa aku Rasulmu. Berilah mereka hidayah petunjukmu supaya mereka jadi sahabatku. Pernah Nabi juga kan disiram oleh darah unta gitu ketika sujud itu. Ketika Nabi bangun malah doa, ya Allah maafkan dia, ya Allah jangan kau azab dia, dia bukan penjahat, dia belum tahu bahwa aku Rasulmu, berilah dia hidayah petunjukmu supaya dia menjadi sahabatku. Ada sekian peristiwa, banyak sekali mencerminkan sikap Nabi yang seperti itu. Ini memang berat. Beliau sendiri memberikan pesan-pesan moral dalam sejumlah hadis. Umpamanya beliau menyatakan, salasun man kunna fihi hasabahullahu hisaban yasira wa adkhalahu jannata birahmati. Ada tiga sikap yang merupakan ciri jiwa besar umatku. Kalau kalian memiliki tiga sikap itu, kalian akan mendapat proses hisab yang ringan. Kalian akan mendapat surga dengan rahmat Allah. Tiga sikap itu beliau menyatakan, silman kata'a. Hubungkan tali persaudaraan dengan orang yang membenci dan memusuhi kamu. Laisal wasil bil mukafi, membangun persaudaraan tidak cukup kau ulurkan tangan itu kepada orang yang memang mengulurkan tangan kepadamu. Tapi membangun silaturahmi keakraban adalah kalau kamu sudah siap mengulurkan tangan persahabatan kepada orang yang memusuhi dan membenci kamu. Nah, ini berat. Yang kedua lebih berat lagi, waqti man harabak. Tolong orang lain, termasuk orang lain yang tidak pernah mau menolong kamu. Kalau kita menolong orang lain karena orang itu sering menolong kita, bisa dikatakan itu balas jasa. Tetapi Nabi mengatakan, tolonglah orang lain yang tidak pernah mau menolong kamu. Dan yang ketiga, lebih berat lagi, waqfu amman zalama. Maafkan orang lain, termasuk orang lain yang berbuat zalim dan aniaya terhadap dirimu. Apa pesan beliau kepada persahabatnya? La takunu imma. Janganlah kalian menjadi pendendam. Kalian berkata kalau orang lain berbuat baik, ya saya juga berbuat baiklah. Wa in zalamu, tapi kalau mereka berbuat zalim, apa boleh buat? Ini adil-adil saja gua balaslah. Nabi menyatakan, walakin waqtinu anfusakum, berjiwa besarlah kalian. Kalian berkata kalau orang lain berbuat baik, saya berbuat baik. Kalau orang lain berbuat zalim, saya tidak akan melakukan hal yang sama. Saya serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah berjiwa besar. Islam tidak pernah mengenal dendam. Dendam adalah musuh iman. Kalau kalian beriman, kalian enggak boleh dendam. Kalau kalian dendam, kalian enggak beriman. Begitu pesan-pesan moral dari Nabi mengenai sikap sabiqum bil khairat, katanya semangat kompetitif di dalam kebaikan, untuk melaksanakan kebaikan, yaitu dikatakan ihsan, orangnya disebut muhsin. Kalau banyak muhsinin, orang-orang yang memiliki kualitas ihsan. Bapak-bapak dan jamaah sekalian, ini yang sekarang ini dituntut dari kita, yaitu berjiwa besar untuk selalu siap memaafkan orang lain. Boleh kita memberikan hukuman kepada mereka yang melakukan pelanggaran, tetapi ada yang lebih tinggi. Kita adalah memiliki sikap ihsan itu. Mungkin orang mengatakan, wah kalau orang Islam begitu nanti kalah terus Islam. Tidak, Islam itu agama Allah. Yang memeliharnya adalah Allah. Jangan kita punya kesombongan seolah-olah Islam tegak karena usaha kita. Tidak, itu karena keinginan Allah yang punyanya. Kita ini punya kewajiban untuk melaksanakan Islam, menyampaikan Islam, membela Islam, tanpa ada niat hasud, tanpa zalim, tanpa iri, tanpa hasad, tanpa niat-niat yang jelek, bukan karena dendam. Kita melaksanakan ajaran, kita menegakkan ajaran, menyampaikan ajaran, dan membela yang hak dengan penuh tulus, ikhlas. Hasilnya, apakah Islam itu kemudian menegak dan tidak, sepenuhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu ajaran dari agama kita, yaitu bersemangat ihsan. Mungkin pada satu ketika atau dalam satu kasus kita perlakukan adil demi tegaknya keadilan. Tapi ada satu sikap, terutama kalau menyangkut hal-hal pribadi, kita dituntut untuk berjiwa besar, menjadi seorang pemaaf. Orang zalim jangan dibalas dengan dolim yang sama. Orang yang dolim sudah ada malaikat khusus yang menanganinya, tidak usah kita turut campur. Orang lain yang membuka aib kita, jangan dibalas dengan membuka aibnya. Sebab kalau begitu sama-sama jahat dan sama-sama dosanya. Jadi gimana? Serahkanlah kepada Allah. Allah lah yang akan memilihnya. Ada malaikat khusus yang menanganinya. Jadi ajaran Islam adalah ajaran berjiwa besar. Dan dengan akhlak seperti itu, insya Allah Islam menjadi satu ajaran yang dicintai, dikagumi, mungkin diminati oleh mereka yang belum Islam, dan Islam menjadi agama yang betul-betul memberikan sesuatu yang indah kepada kehidupan ini. Nah, tentu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan dan pimpinan kepada kita. Kalau ada teman, sahabat, orang lain yang berbuat tidak baik kepada kita, sambutlah oleh kita supaya kita tabah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kemudian setelah itu keluarkanlah ucapan dengan tulus, ya Allah, berilah dia hidayah supaya dia menjadi orang baik. Ya Allah, maafkan dosanya dan jadikan dia menjadi hamba-Mu yang takwa, hamba-Mu yang betul-betul yang soleh, sebagaimana hamba-hamba-Mu yang orang-orang yang soleh sebelumnya. Itu adalah ihsan. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memiliki semangat ihsan. Dan Allah menyatakan innallaha yuhibbul muhsinin, Allah jatuh cinta kepada orang-orang yang memiliki ihsan itu. Dan kalau orang sudah dicintai oleh Allah, jadi kekasih Allah, apa saja yang dimintanya akan diberi oleh Allah, karena dia telah menjadi kekasih Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan dan pimpinan kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.